kasih udah dampingin saya dengan satu nomor lagu duet Dasi. hanya istri saleha perhiasan terindah. Setiap agar engkau sabar menanti. Nyupalapa. Oh, mata dunia memang tak sempurna. Yeah.